بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قنا بدين عزكم الله. كتاب المباحث riwayat-riwayat yang menjelaskan permasalahan silatul rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Terakhir yang kita baca ialah hadis Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang urutan-urutan ar-rahim, kekerabatan, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan silaturahim ini dan seterusnya. Disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama kali ialah ummahat, ibu-ibu kalian. Bahkan disebutkan dua kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan makna ta'kid, menunjukkan makna penekanan. Betul-betul hak ibu sangat besar, bahkan jauh lebih besar daripada haknya ayah. Sehingga dalam bab silaturahim juga demikian, lebih didahulukan ibu daripada ayah. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan aba, ayah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan al-aqrabu fal-aqrab, kerabat yang terdekat, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masih khanawatin azakumullah membahas tentang masalah ini sampai pada hadis ke-61 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Ismail At-Tabu Zaki Al-Mimqari Abu Salamah ثقة Qala haddatsana Al-Khazraj ibnu Utsman Abu Al-Khattab Sa'di. Ya baik ya. Qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman Mawla Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Ayyub mengisahkan. Abu Ayyub bin Kunyah, nama dia Sulaiman. Dia mengisahkan. Ja'ana Abu Hurairah Ashiyat al-Khamis Laylat al-Jum'ah. Datang pada kami Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Ashiyat al-Khamis, sore hari Kamis. Hari Kamis sore hari. Laylat al-Jum'ah, pada malam Jum'at. Faqala, kemudian beliau mengatakan, uharriju maknanya saya mohon dengan sangat ala kulli qati'i rahimin, saya mohon dengan sangat untuk setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya, lama qama min indina, supaya dia bangkit berdiri dari kami. Ini Abu Hurairah. Beliau mengatakan demikian dalam majelisnya beliau. Saya mohon dengan sangat, siapa saja yang memutuskan hubungan silaturahimnya, pergi dari sini. Begitu. Falam yaqum ahadun. Maka tidak ada seorang pun yang berani bangkit. Ada yang berani. Kalau dia bangkit, artinya apa? Fadhahanasah. Artinya dia membuka aibnya dia sendiri. Dia bangkit, berarti dia termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Dan itu perkara yang jelek. Maka falam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang bangkit. Hatta qala salasan, sampai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini mengucapkannya 3 kali. Saya mohon dengan sangat, siapa saja yang memutuskan silaturahimnya, pergi dari sini. 3 kali. Fata ammadan lah. Lalu ada seorang fata, seorang pemuda, mendatangi ammehnya. Ammeh itu bibi dari pihak ayah. Tamam? Seorang pemuda mendatangi bibinya. Qad saramaha mundu sanatain. Yang mana pemuda ini memutuskan hubungan dengan bibinya sudah 2 tahun. Sudah diputus hubungannya selama 2 tahun. Fadakhala 'alaiha. Datang ke bibinya, kemudian masuk dalam rumahnya. Faqarlah. Maka bibinya ngomong sama pemuda ini. Sama siapa ini? Sama ponakannya. Ya benar akhi, wahai ponakan saya, maja abik. Ada apa? Apa yang membawa kamu datang sekarang ini? Bahasanya orang Jawa. Tumben teko. Tumben. Datang. Sudah 2 tahun, tidak pernah ziarah, tidak pernah kunjung, tidak pernah apa. Diputuskan hubungan silaturahimnya. Datang tiba-tiba. Ada apa kok datang kamu ini? Tumben. Dengaren. Tamam? Qala. Kata sama muda tadi. Sami'tu Aba Hurairah yaqulu kadza wa kadza. Sebab saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu kadza wa kadza. Dia mengatakan begini dan begini. Jadi dia datang ke bibinya, silaturahim ke bibinya itu dikarenakan mendengarkan ucapan Abu Hurairah. Diusir Nah, siapa saja yang memutuskan satu rahimnya pergi dari sini. Ayo, tidak boleh berlanjut dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qalat. Maka berkata perempuan tadi, irji ilaih. Kamu kembali ke Abu Hurairah. Fasalhu. Lalu kamu tanya dia. Lima qala dzalik. Kenapa kok dia berkata seperti itu? Ini berkata, saya mohon dengan sangat siapa saja yang memutuskan silaturahimnya pergi dari sini. Kamu balik, kamu tanyakan sama dia, ada apa kok ngomong seperti itu? Qala. Maka Abu Hurairah menjelaskan. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul. Saya berkata demikian karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam." Sesungguhnya amalan-amalan bani Adam itu tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Dipaparkan, ditunjukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala asyiyata kulli khamis, sore hari Kamis, sore-sore hari Kamis, lailatul jum'ah, pada malam Jum'at. Fala yakbalu, lalu Allah tidak menerima amala qati'i rahimin, amalan seseorang yang memutuskan silaturahimnya. Karena riwayat ini, maka saya mengatakan demikian, kata Abu Hurairah. Yang memutuskan satu rahim, minggir. Datangnya kapan Abu Hurairah? Datangnya hari hari Kamis, sore hari, malam Jumat. Gitu. Nah, wal hadis mahalu. Wal hadis dhaif. Coba ikan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam Irwa'ul Ghalil. Dan membaikannya dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Nomor hadisnya 931. Naam, ya, baik. Karena baik, ya lanjut. Diwajar ta'ai. Qala haddathana Muhammad ibn Imran ibn Abi Layla. Muhammad ibn Imran ibn Abdillah ibn Abi Layla. Ya baik. Qala haddathana Ayyub ibn Jabir al-Hanafi. Ayyub bin Jabir al-Hanafi juga da'if. An Adam ibn Ali. Dari Adam ibn Ali. Bala siqah. An ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala. Beliau berkata. Ma anfaqar rajulu. Tidaklah seseorang laki-laki itu berinfak. Ar-rajul, laki-laki. Anfaqah, berinfak. Tidak ada seorang laki-laki pun yang berinfak. Ala nafsihi wa ahlih. Berinfak untuk dirinya dan keluarganya. Yahtasibuha. Kemudian dia mengharapkan pahala infak tadi dari Allah SWT. Illa melainkan ajarahu Allah Ta'ala fiha. Melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan pahala untuk dia pada infak tadi. Ini keutamaan infak ya. Tidak ada seorang pun yang berinfak untuk dirinya atau keluarganya atau kerabatnya. Kemudian dia niatkan ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Melainkan pasti akan dikasih ganjaran, dikasih pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabda' biman ta'ul. Dan mulailah. Ini infak tadi. Kamu mulai dengan orang yang kamu urusi. Biman ta'ul. Keluarga kamu. Ayyaluk. Keluarga kamu. Anak istrimu. Fa'in kana fadla. Kalau ada sisanya. Fal akrab fal akrab. Maka berikan kepada kerabat yang terdekat. Kemudian yang dekat. Dan yang dekat. Paham ya? Ada. Sehingga kalau kamu punya harta banyak, diinfakkan, dimulai untuk diri kamu. Kemudian istrimu, ahlimu. Kemudian ayal kamu, keluarga kamu, anak istrimu tadi seluruhnya. Sisanya masih ada, kasihkan kepada kerabat yang terdekat. Masih ada, yang dekatnya lagi. Masih ada, yang dekatnya lagi. Terus begitu. Wa in kana fadla, kalau semua kerabat kamu sudah kamu kasih, masih juga ada fadlnya, kelebihannya, sisanya. Fanawin. Maka kamu serahkan, kamu berikan kepada orang yang kamu sukai. Terserah kamu, mau dikasihkan sama siapa. Begitu. Nawil ay ya'ti man turid. Kamu berikan kepada orang yang engkau kehendaki. Sehingga ada aturan lainnya. Enggak loncat begitu. Ada fulus, ada harta, ada kekayaan. Untuk diri kamu dulu. Sisanya masih ada untuk anak istri kamu. Sisanya masih ada kerabat-kerabat kamu. Masih ada dari semua family-family kamu yang membutuhkan. Santuni semua. Semua ada kecukupan kabeh, masih melimpah. Baru lempar ke orang lain. Wal hadis mahalu. Wal asar mahalu ya, kawan. Bagaimana keadaan asar ini? Baif juga. Ini juga baif. Tadi ada rawi yang bernama Muhammad bin Imran ibn Abi Layla. Dia baif. Dan juga Ayyub bin Jabir al-Hanafi juga baif. Nah, sehingga baik lagi. Nah, baik ya. Teruskan lagi ya, baik. Nah, kita cari yang sahih. Adapun secara makna, dikuatkan oleh beberapa riwayat ya, kawan. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sabda yang sahih. Tamam? Wabda' biman ta'ul. Diperintahkan untuk memulai yang berinfak dengan orang-orang yang kamu tangguh dia. Disebutkan dalam kitab As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi As-Sahihain karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga yang lainnya yang menjelaskan keharusan memulai berinfak dengan orang-orang yang kamu urusi, keluarga kamu, baru kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Sekarang bab yang baru. Bab la tanzilur rahmatu. Tidak akan turun rahmat itu ala qaumin, kepada suatu kaum, fihim, pada mereka, qati'ur rahimin, ada seseorang yang memutuskan familinya, memutuskan silaturahimnya. Ini babnya. Bab tidak akan turun rahmat atau rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum di tengah-tengah mereka ada seseorang yang memutuskan silaturahimnya. Ini ancaman menunjukkan jeleknya, tercelanya perbuatan memutuskan silaturahim sampai pada tingkat rahmat itu enggak turun pada mereka. Nahundur, kita lihat hadisnya. Qala haddathana Ubaidullah ibn Musa. Tadam. Biar siapa. Qala akhbarana Sulaiman. Adhanul al-A'mash. Sulaiman bin Mihran al-A'mash. Biar juga siapa. Tapi bukan ya, ikhwan. Di sini bukan Abu Idam. Qala akhbarana Sulaiman Abu Idam. Fakana dha'ifah. Adapun Sulaiman Abu Idam. Ini dha'if. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqul. Saya mendengar Abdullah ibn Abi Aufa menyatakan 'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Innar rahmata." Sesungguhnya rahmat. Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala la tanzilu 'ala qaumin. Tidak akan turun kepada suatu kaum. Fihim qati'ur rahimin. Pada mereka ada orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya. wal hadis dhaif. Padanya ada Sulaiman Abu Idam. Tak pikir tadi Sulaiman haddatsana Abu Idam. Nyambung sini haddatsana Sulaiman Abu Idam. Jadi dhaif wal hadis dhaifkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Silsilah dhaifah ya. Nomor 1456. Dhaif lagi. Karena dhaif, maka untuk menyatakan bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang yang memutuskan satu rahim, yahtaju ila dalil, membutuhkan dalil yang lain untuk menetapkannya. Baca lagi yang berikutnya, dhaif. Lanjut. Qala babu bab ismi qadi ar-rahim, dosa orang yang memutuskan silaturahim. Ism dosa. Qala haddatsana Abdullah ibnu Salih, Abdullah ibnu Salih al-Misri, dia ini katibul lait, sekretaris Imam Lait. Dia baik. Jelek hafalannya. Qala haddathani al-Laits. Al-Laits ibn Sa'ad. Imam. Tokohnya orang Mesir pada zamannya. Qala haddathani Uqail. Uqail ibn Khalid. Dia siqah. An ibn Shihab. Dari ibn Shihab. Qala akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im juga dhaif. Anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu, bahwasanya Jubair ibn Mut'im memberitakan kepadanya, kepada putranya Muhammad, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, qati'u rahimin, seseorang yang memutuskan silaturahimnya. Mahal hadis. Dhaif lagi. Dhaif kafi. Al hadis ya ikhwan fi hadha sanad, dengan syarat ini yang disebutkan dalam kitab ini dhaif. Di situ ada rawi yang bernama Abdullah bin Saleh al-Misri, gurunya Bukhari dia dhaif. Dan juga ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im juga dhaif. Dengan sanad ini. Wal hadis sahih bi isnadin akhar. Paham? Hadis ini sahih dengan sanad yang lain, bahkan dimuat dalam Al-Bukhari wa Muslim. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Paham ya? Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim yang meriwayatkan, tapi dengan syarat yang lainnya. Lalu syarat yang di sini dia dhaif. Alah. Yang kita menggunakan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dengan lafaz yang sama. La yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak masuk ke dalam surga seseorang yang memutuskan silaturahimnya. Wala sahih. Riwayat siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ya, sahih baru dibahas. Ayye. Allahul Musta'an. Hadis ini khana bintina ansayakumullah, menunjukkan kepada kita ancaman yang sangat keras. Wa'idun syadid. Ancaman yang amat sangat keras bagi siapa saja yang memutuskan kekerabatan dia. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ancaman la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang tersebut. Kalau ada sebuah perbuatan, sebuah amalan, di situ ada ancaman-ancaman yang keras seperti ini, diancam dengan neraka atau diancam dengan azab yang pedih atau diancam tidak masuk dalam surga, itu menunjukkan kata para ulama perbuatan tadi minal kabair, termasuk dosa besar. Paham ya? Termasuk dosa besar, bukan sekecil. Besar dosanya itu, kabair. Sampai diancam seperti ini, diancam tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahminya. Ada mengerikannya ikhwan. Wa indi soal. Ini kalau bertanyakan bahaya ini. Sebab di zaman sekarang ini, karena betina azakumullah, banyak orang yang memutuskan kekerabatannya. Nega kamil. Loh, gak perlu kamil. Ya. Loh, asik. Loh, ketakwa dia mirip. Lah iya. Terasa dia. Enak mil. Nah. Mana ini? Antum pak, yang pakai coklat, iya, insya Allah faham dia. Disebutkan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan kekerabatannya. Apa kemudian diambil dari riwayat ini kita menyatakan bahwasanya orang yang memutuskan silaturahim dikatakan kafir? Sebab diancam tidak masuk ke dalam surga, makhumnya dimasukkan ke dalam neraka. Apa kemudian difahami berarti kafir orang itu? Paham tanyanya? Harus paham, tinggal jawabannya saja. Lihat, ancamannya tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Konsekuensinya apa? Masuk neraka. Ya apa? Apa kemudian dikatakan kafir? Ada orang yang memutuskan silaturahimnya, kafir. Ya apa? Hadis loh ya, hati-hati loh. Sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ngerti cepat ngomong gak ngerti. Susui. Hah? Ya apa? Wallahu a'lam bishawab. Diserahkan kembali. Saya minta antum yang jawab, jangan serahkan kembali. Antum, saya benar-benar. Nah, ya apa? Kafir? Enggak. Enggak dikafirkan. Nah terus bagaimana dengan riwayat ini? Tidak masuk ke dalam surga. Maknanya apa kalau gitu? Nanti bilang tidak, harus ada keterangan. Sebab secara zahir bertentangan dengan riwayat ini. Rasulullah mengatakan tidak masuk dalam surga. Oh, ada khatir ini. Tanyakan dengan enggak tanyakan bahaya. Dibiarkan bisa ini tahu-tahu keluar dari majelis. Iya, kafir semua itu. Pulang ke rumahnya, tangga sampingnya ternyata lagi ribut sama keluarganya, minggat dia, diputuskan kerabatannya, oh kafir kamu ya, hati-hati, bahaya itu. Apa ini? Saya senangnya lagi saya matanya. Saya benar borah ya. Mohon nah, Allah nusta'ah. Anta ya Pak Ismail. Iya, antum. Loh, iya antum kok. Noleh mana? Gak kafir. Terus bagaimana mana riwayat ini? Menunjukkan ancaman yang berat. Ya asli, menunjukkan ancaman yang berat. Tapi lihat lafadznya, tidak masuk dalam surga. Nanti di Yaumul Qiyamah itu tempatnya berapa? Dua apa tiga? Cuma dua. Surga dan neraka. Nggak ada lagi yang lainnya. Nggak ada lost band di sana. Kalau dikatakan tidak masuk surga, Bilanya apa lagi sekarang? Neraka. Bagaimana? Terangkan riwayat ini. Apa maksudnya ini? Antum, tafadhol. Pertanyaan saya itu dikafirkan apa enggak? Enggak dikafirkan. Terus riwayat ini bagaimana? Saya diancam tidak masuk ke dalam surga. Berarti kafir? Enggak. Nah, terus biar dengan riwayat ini. Nah, ini dia. Nah, iya, harus antum yang jawab ini. Harus antum yang jawab ini. Enggak antum yang jawab, bahaya nanti. Hati-hati. Gini-gini nih yang dipakai hujah sama orang-orang itu. Cari kan, senang aja. Halo, Nah, iya, teropong harusnya. Antum-antum. Sampai baju lor-lor ini. Nah, kayak apa. Ya apa? Nggak kasih, terus biar. Nggak selamanya. Dari ini. Dalilnya. Loh, kok bisa antum ngomong sesuatu sama dalil? Sebenarnya kan dalil dulu baru ngomong. Ini enggak ngomong dulu baru dalil. Ya apa? Allah Ustaz. Saya ya Pak. Sebagaimana yang masyhur dan ma'ruf di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini prinsip Islam ya, kawan. Bahwasanya seseorang yang terjatuh di dalam jazair perbuatan besar-besar dan dia mati di atasnya, prinsip al-sunnah ialah bahwasanya dia tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki maka Allah akan ampuni, tamam. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan hukum dia sesuai dengan kadar dosanya di neraka. Dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam surga. Gimana ayat? Firman Allah Taala dalam surat An-Nisa. Allah Taala menyatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Paham ya? Sementara qati'ur rahim memutuskan kekerabatan, itu bukan tindakan kekufuran. Tetapi tindakan dosa besar. Dan pelaku dosa besar ya khana fitna azakumullah tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan ya ikhwan. Sebab kondisi dia tahtal masyiah tergantung kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan dasar ayat tadi makna hadis ini khana fitna azakumullah la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan satu rahminya, kata para ulama, ai maksudnya la yadkhulul jannata dukhulan awwaliya. Tahu maknanya? Maksudnya tidak akan masuk ke dalam surga sekaligus atau langsung. Dukhulan awwaliya dengan masuk kali pertama. Enggak. Tapi dia tertunda terlebih dahulu. Di neraka, diazab, dihukum, disiksa dengan keadaan dosanya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala menghendakinya. Dan ini khana fitina azakumullah tidak hanya dalam bab ini saja. Kalau itu mendapati khana fitina azakumullah dalam sebuah ayat atau sebuah hadis yang di situ ada ancaman-ancaman keras, ancaman neraka atau ancaman tidak masuk ke dalam surga atas suatu amalan dosa besar. Itu mesti dimaknakan oleh para ulama, la yadkhul jannata dukhulan awwaliyah. Tidak masuk ke dalam surga pertama kali. Tapi nanti tertunda dia. Berurusan dulu dengan dosa dia, dibersihkan, baru kemudian masuk ke dalam surga kalau dia seorang wahid, orang yang bertauhid kepada Allah Taala. Ini mana yang pertama? Mana yang kedua ya khana bidina azakumullah? Iyalah la yadkhulul jannata haqiqatan kul qati'ur rahimin idza istahalla. Tidak akan masuk ke dalam surga. Sungguh-sungguh. Beneran. Benar-benar tidak akan masuk ke dalam surga. Seseorang yang memutuskan silaturahimnya. Apabila. Ini persyaratan. Idza istahallah. Bila dia meyakini. Dalam hatinya. Dia meyakini. Kehalalan perbuatan tadi. Tadi paham ya? Dia meyakini dalam hatinya. Kehalalan perbuatan tadi. Dia meyakini halal tidak apa-apa itu yang namanya apa namanya memutuskan silaturahmi itu halal thayyiban itu laba dalam hatinya, maka orang seperti ini khana bidina azakumullah dinyatakan telah kafir. Paham ya? Istihlalu dzunub kufrun, menghalalkan dalam hati perbuatan dosa itu tindakan kekufuran. Kalau dia kafir ya khalas, tidak akan masuk ke dalam surga beneran. Tadi paham ya? Ada dua makna. Afum, hari khana bidina azakumullah. Ala kulli hal, riwayat ini khana bidina azakumullah menunjukkan kepada kita dosa yang amat sangat besar bagi orang-orang yang memutuskan silaturahminya. Maka hati-hati khana bidina azakumullah dari perkara-perkara yang seperti ini, jangan diremehkan, jangan diabaikan. Tamam, terbetul untuk perhatikan family-family antum, kerabat-kerabatnya antum. Tamam? Kecuali ya khanamitina azakumullah. Kalau misalkan antum semuanya sedang sibuk. Tamam? Mashgulun bi ghairih. Tersibukkan dengan yang lainnya. Tidak punya kesempatan untuk silaturahim. Atau ziarah. Atau berkunjung. Atau menelpon. Atau misalnya. Maka syai'un akhar. Perkara yang lain ya khanamitina azakumullah. Bukan karena usaha kesengajaan. Namun. Walaupun demikian ya khanamitina azakumullah. Harus diupayakan. Harus diupayakan untuk terus menyambung silaturahim kalian, entah dengan cara datang langsung ziarah, atau dengan cara ngirim hadiah, atau dengan cara telepon, atau dengan cara nulis surat, atau dengan cara SMS. Apalagi sekarang ini, warahmatullahi wabarakatuh, cara-cara fasilitas yang ada sudah sangat modern. Walaupun dia jauh di sana, di luar negeri sana, bisa untuk berhubungan dengan dia, SMS. Bisa. Hah? Telepon langsung via HP, murah. Murah kan? Murah. Suruh dia bawa mentari. Dia bawa mentari yang bebas roaming internasional. Antum juga demikian. 300 perak, 1 menit. Jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah iya, rakis. Ini ngomong sampai capek. Ini punya pulsa 20 ribu. Sampai panas. Sudah. Ini punya HP, gak bakal habis. Ada email, ada fax, ada internet, macam-macam juga. Sekian banyak fasilitas dipergunakan untuk hal-hal yang positif, diantaranya untuk urusan silaturahim. Mafhum? Hadza huwa. Ya khanabudina azakumullah. Kalau kemudian dulu kita pernah berbuat demikian, memutuskan silaturahim, maka harus segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tamam, sebab ancaman yang sangat keras, kemudian diperbaiki perbuatan kita, tindakan kita, kelakuan kita, sehingga menjadi orang yang betul-betul al-wasil, yang menyambung kekerabatan dia, kerabat yang dekat, atau kerabat yang jauh. Demikian pula, yukhanamutin al-sihakumullah, kalau kita melihat, mendapati, ada saudara kita, atau family kita, atau teman-teman kita, yang kurang bagus hubungan kerabatan dia, memutuskannya, atau semisalnya diingatkan, dengan ancaman-ancaman seperti ini, dengan satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ancaman-ancaman yang keras bagi orang-orang yang memutuskan silaturahminya sehingga dia yanzajir takut kemudian dia memperbaiki keadaannya. Wallahul musta'an. Nah, singkat ya, Pak. Perlu dihafal itu. La yadkhulul jannata qati'un rahimin. Gampang ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahminya. Fallahul musta'an. Satu lagi. Itu pun terlewat pembahasannya pada riwayat yang sebelumnya. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar. Qala sami'tu Muhammad ibn Ka'b annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddits. Dari Muhammad ibn Ka'b dia mengatakan dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Innar rahima sajnatun minar rahman." Sesungguhnya rahim itu satu bagian dari Ar-Rahman. Maksudnya kata para ulama, lafaz Ar-Rahim, ra, ha, mim Ar-Rahim itu diambil dari nama Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman juga ada huruf ra, ha, dan mim. Itu pengertian sajnatun ar-rahman. Taqul, si rahim ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbu, inni zulimtu, sesungguhnya aku dizalimi. Ya Rabbi, wahai Rabbu, inni quti'tu, aku diputus hubungannya. Ya Rabbi, wahai Rabbu, ini, sesungguhnya saya dibeginikan, saya dibeginikan. Ya Rabbi, wahai Rabbu, wahai Rabbu. Yakni, Ar-Rahim, ikhwanatina azakumullah, kekerabatan itu, mengatu, mengeluh kepada Allah SWT. Atas tindakan-tindakan Bani Adam ini. Ada yang membalimi dia, ada yang memutuskan hubungan dia, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Dia mengeluh kepada Allah SWT. Fayujibuha. Maka Allah Taala menjawab keluhan rahim tadi. Ala tarzaina. Apakah engkau tidak ridha? An aqta'a man qata'aki. Aku akan memutus hubungan siapa saja yang memutus kamu. Wa asila man wasalaki. Dan aku akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung hubungan dengan kamu. Begitu. Al-hadis hasan ya ikhwan. Al-hadis hasan. Dan dikuatkan dengan beberapa riwayat yang lainnya. Yang telah lewat sebelumnya. Menjelaskan tentang masalah ini. Menjelaskan keutamaan orang-orang yang menyambung silaturahminya. Akan disambung oleh Allah Taala. Dan juga menjelaskan tentang ancaman keras bagi orang-orang yang memutuskan silaturahminya, yaitu Allah SWT akan memutuskan hubungan dengan dia. Tamam? Dan dalam riwayat ini, Ibnu Abidin Azzaqumullah disebutkan bahwasanya rahim, kekerabatan, itu ngomong, bisa berbicara. Mengadu, mengeluh kepada Allah SWT. Wahai Rabbu, saya dibeginikan, dibeginikan, dibeginikan. Prinsip al-sunnati wal-jama'i ialah al-imanu biha. Tamam, diimani secara zahirnya. Diyakini demikian. Bahwasanya Ar-Rahim itu betul-betul berbicara. Di hadapan Allah Taala mengadukan keadaan dia, mengeluhkan keadaan dia. Diimani secara zahir, dipercaya khabar ini dikarenakan ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Dan gak usah nanya-nanya, bagaimana rahim itu? Benda abstrak, kok tahu-tahu bisa ngomong? Bagaimana bibirnya? Bagaimana mulutnya? Bagaimana giginya? Jangan nanya begitu. Sebab ini semua tidak diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang kita imani, yang secara zahir seperti ini. Saya paham ya? Sebab ini khabarnya apa? Khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disifat dalam Al-Quran, la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga semua berita pasti benar ya, Pak. Memang pasti benar sehingga prinsip kita gampang. Sami'na wa shadaqna, kami dengarkan dan kami benarkan semua khabar-khabar tadi dengan tanpa menggunakan akal pikiran kita atau yang semisalnya. Baik berita yang masuk akal ataupun tidak. Sekarang seperti ini. Ini kalau kamu ambil dan kamu masukkan dalam akalnya kamu tidak masuk. Nah, secara akalnya manusia, gimana yang namanya rahim bisa berbicara? Iya kan? Rahim tidak abstrak, orang nggak tahu kayak apa bentuknya. Bisa berbicara, bisa mengadu, bisa mengeluh. Ini berita-berita yang nggak masuk akal. Dan sifatnya kaum mukminin ialah memberitakan atau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dengan demikian akan tenang keadaan ini. Bagaimana kalau kita dituduh memutuskan silaturahim kepada saudara? Namun sebagai catatan, saudara saya itu jamaah tabligh yang kolot. Jamaah kompor waslimut yang kolot. Bagaimana saya harus berbuat dalam masalah ini? Tapi ikhwan, yang namanya silaturahim ikhwan bukan semata-mata berkunjung. Ingat itu ya. Bukan semata-mata berkunjung. Sikap kamu dalam hal ini, ikhwan fillah azakumullah, ialah kamu silaturahim kepada dia dalam bentuk dakwah ilallah. Kamu dakwahi dia. Nasihati dia. Wasiatkan kepada dia. Terangkan kepada dia. Bagaimana sungguhnya kondisi jamaah kompor wasilimu tadi. Paham? Nah, itu caranya. Dikasih masukan-masukan, kasih dakwah, kasih keterangan, wahagalah dengan cara yang lemah lembut. Begitu. Telah jelaskan tentang penyimpangan yang mendasar pada kelompok jamaah tabligh. Wah, nanti sayanya dituduh lagi. Memang senang carah-carahan. Allah musta'an. Tapi ikhwan, prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan, ia ingkarul munkar. Antum harus paham itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa dikatakan kalian yang melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan kalian. Kalau enggak mampu, dengan lisan kalian. Kalau enggak mampu, dengan hati kalian. Tentu selemah-lemah iman. Sehingga mesti dalam beragama, mesti ada yang namanya ingkarul munkar. Mesti ada yang namanya menjelaskan sabil mujrimin. Menerangkan jalannya tempuh oleh orang yang menyimpang. Nah, bisa kamu kemudian dia diamkan saja? Nah, bisa. Paham ya? Tidak bakal bisa ya. Prinsipnya kamu, agamanya kamu, ibadahnya kamu, muamalahnya kamu bisa lurus. Kalau kamu bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada dan kamu luruskan penyimpangan tersebut. Sehingga kalau kamu mendapat dari seorang yang kemudian menjelaskan akhtah, kesalahan seseorang, atau pemikiran tertentu, atau kelompok tertentu, jangan langsung kamu sikat orangnya. Omong orang itu senangnya apa namanya bikin lari orang lain. Senangnya itu mengkritik begini-begini. Kamu lihat apa yang dia ucapkan tadi. Apakah betul-betul ada pada orang tersebut? Kalau memang ada, ya kamu salahkan orang tadi. Rame-rame membantu untuk menyelamatkan dia dari penyimpangannya. Adapun jamaah tabligh. Jamaah ini khana fitina azakumullah. Yang ada harus perhatikan. Sebuah jamaah yang la tahtamu bitauhid wal aqidah. Sebuah kelompok yang tidak perhatian atau kurang perhatian dengan yang namanya tauhid dan yang namanya aqidah. Enggak perhatian. Kurang perhatian. Dia memaknakan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat la ilaha illallah dengan tauhid ar-rububiyah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Enggak ada yang mengatur urusan kecuali Allah. Wa hadha khata'un kabir. Salah besar ya kah? Ini keyakinan yang diyakini oleh kaum musyrikin Quraisy di zamannya Rasulullah SAW. Kalau kemudian kalimat la ilaha illallah dimaknakan dengan makna seperti itu, niscaya mereka semuanya muslimin, mereka semuanya mukminin. Kenapa mereka meyakininya? Hadza huwa. Yang kedua, mereka ini khana fitna azakumullah la tahtam fi ingkari munkar, tidak perhatian dengan mengingkari kemungkaran. Paham? Hadza huwa. Begitu. Saya pernah mendengar langsung khana fitna azakumullah. Beberapa tahun yang lalu silam, awal pertama masyaikh ordun ke Indonesia. Waktu itu yang ceramah bukan masyaikh, baru satu, Syekh Ali Hasan saja. Wafakah Allah. Kali pertama beliau datang ke Indonesia ya, 90 berapa, 96 atau 97 lupa saya. Namun ketika itu ceramahnya seingat saya di Jamilur Rahman surah Jakarta. Menceritakan tentang jamaah tabligh hadza. Bagaimana modelnya mereka ini? Belum menjelaskan bahwasanya jamaah tabligh ini khana fitna asyakumullah. Kalau mendapati suatu kaum sedang tawaf di kuburan. Tawaf di kuburan, tahu tawaf kuburan ya? Ada kuburan makbah tawafi. Tawafi. Agata. Kalau mereka melihat seperti itu, ikut tawaf. Ikut tawaf. Bayangkan. Ya Allah, tawaf bareng-bareng sama mereka. Ya Allah, rame-rame tawaf itu. Tawaf. Tawaf begitu simpati sama dia, sama mereka. Ada jamaah kita ini, sama-sama tawaf di kuburan. Senang, baru. Didakwai. Dakwah apa ini ya, kawan? Diajak. Diajak khuruj. Ini perkara yang ketiga. Diajak keluar dakwah. Ya Allah, ya akhi, keluar dakwah khuruj. IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Azam menyamai haji ada seperti dia. Apa saya ikhwan? Seperti itu. Dia rela ya khana bintina azakumullah menceburkan diri dia ke dalam kesyirikan tadi. Kata dia dalam rangka masalah dakwah. Wallahul musta'an. Sama seperti itu. Ini khana bintina azakumullah keadaannya mereka. Dan masih banyak lagi khana bintina azakumullah sampai tulis secara khusus oleh para ulama kita. Oleh Syekh Hamud Ad-Dwajiri. Hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, ghafarlah. Kitab khusus tetap hal ini. Saya ingat saya tetap hal ini. Al-Qawil Balikh Fit Tahzir Min Jamati Tabligh. Ini bukunya. Nerangkan isinya sama tabligh. Warik. Ada huwa. Faham tak? Wattabligiyuni khana fitina azakumullah. Niu sufiyah. Itu kesimpulannya. Hakata. Sehingga kalau kamu mendapati punya saudara seperti itu, kotot, ya kamu nasihati, kamu dakwai dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Itu sebagai upaya kamu untuk satu rahim. Diterangkan ngeyel, terangkan ngeyel, terangkan ngeyel, kotot. Ya kalah, ala pemimpin. Maaf, maaf saja serak. Urusan yang namanya prinsip tidak bisa kemudian diotak-atik. Berkenaan dengan dosa besar tadi, Anda pernah mendengar syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang berdosa besar bagaimana? Nah, nama ya, Pak. Al-hadits sahih. Hadits yang ana azakumullah sahih, disebutkan semua jalan-jalannya dengan rinci oleh al-Imam al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullahu taala ghafar lahu dalam kitab beliau Syafa'ah. Kitab Syafa'ah karya Syekh Muqbil. Lafaznya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati, kata beliau. Syafa'ati min ahli li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk orang-orang yang mati dalam keadaan dia berbuat dosa besar dari kalangan umatku, kata Rasulullah. Artinya apa? Mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah dengan riwayat tadi. Dan diingkari oleh kelompok khawarij yang mengkafirkan setiap orang yang berbuat dosa besar. Begitu. Tamam? Naam ya khawarij. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan syafaat kepada seseorang, suatu kaum, yang sudah gosong song song dalam neraka. Nah, kayak faham atau fahamin deh. Faham itu lehmeh difakar, daging fakar itu namanya faham. Ya, tahu kan daging bakar kayak apa? Orang kosong-kosong ya, kosong. Sudah kosong ya ikhwan. Menampakkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi idznillah, dengan izin dari Allah tabaraka wa taala, dientaskan dari neraka jahanam, kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Mereka tumbuh, bagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dalam sa'il, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Ayo. Ada sahih ya ikhwan. Dan ini bagi mereka yang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Tamam? Adapun bagi kaum musyrikin enggak dapat. Apakah sikap orang yang silaturahimnya diputuskan itu? Sikap dia kana fitna azabumullah iyalah, dia terus menyambung hubungan silaturahim kepada dia. Misalkan A, B. Si A ini memutuskan hubungan silaturahim dia dengan si B. Bagaimana sikap si B ini? Sikap si B, ikhwan, dia terus berupaya untuk menyambung hubungan dengan si A. Dan inilah sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang wasil, yang betul-betul menyambung hubungan silaturahim dia. Di saat keluarganya memutuskan dia, dia menyambung. Di saat keluarganya menghina dia, dia memuliakan. Di saat keluarganya berbuat jelek pada dia, dia berbuat baik. Bahkan itu yang seharusnya. Dan itu susah. Jangan dikira gampang. Nah, biasanya orang itu kalau sudah diputuskan silaturahminya, tegek langsung. Tegek ya. Langsung patah hati. Hah? Oh, sudah diputuskan. Dan padahal sunnya ikhwan yang diharuskan ialah dianya yang harus memulai kembali. Bagaimana pemutusan hubungan silaturahmi dengan kerabat yang telah kafir atau murtad? Lah ya ikhwan. Dalam urusan apa namanya silaturahim, hatta dengan orang-orang kafir, apa kerabat yang telah kafir, diteruskan. Dengan hadisnya Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, ketika ibunya datang ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi ja'at raghibah, apa asiluha? Wahai Rasulullah, ibu saya datang, apakah saya harus menyambung hubungan dengan dia? Kata Rasulullah, na'am siliha, ya, kamu sambung hubungan dengan dia. Ini urusan keduniaan semata. Ada pun urusan perkara prinsip, perkara keagamaan, ikhwan fillah jazakumullah, tidak ada istilah itu semuanya. Lakum dinukum waliyaddin, bagimu agamamu, bagi saya agama saya. Tapi urusan keduniaan, jenguk dia, tamam, supaya dia semakin lembut hatinya, labas dengan riwayat tadi. Bagaimana hukumnya mainan, boneka, makhluk bernyawa untuk pendidikan anak? Mainan. Kayak apa ini? Boneka apa ini? Boneka orang-orangan begitu. Hah? Atraga manusia itu. Iya. Boneka manusia yang untuk diketahui bagaimana organ-organnya. Itu kok gede-gede anak-anak. Pendidikan anak-anak. Iya maksudnya. Boneka mainan dia kan? Main-main dengan boneka. Iya. Kalau itu yang termasukkan ikhwan fi tafsil, dirinci oleh para ulama. Dirinci ikhwan. Kalau boneka itu yang nantina azakumullah, boneka yang tidak ada suara, tidak ada apa-apanya. Boneka tau begitu. Laba, tidak ada masalah. Dan ada pendapat jumhur ulama. Dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha biasa bermain-main dengan banat, boneka-boneka perempuan. Maka Rasulullah SAW ya ikhwan memanggil teman-teman Aisyah yang perempuan untuk main sama Aisyah. Dan juga sebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayatnya Abu Dawud An-Nasa'i, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah membuat boneka kuda yang punya dua sayap. Nah, begitu. Ada ya. Tetapi kana fitna azzaqumullah, kalau bonekanya itu boneka yang didesain sedemikian rupa persis kayak manusia, bisa ngomong, bisa nangis, bisa berjalan dengan sendirinya, tamam? Sang anak itu mengira ini betul-betul manusia sungguhan. Kalau misalkan bonekanya hilang, nangis ini anak satu ini. Mana tadi teman saya yang bisa ngomong ini? Hadza kana bi na'zakumullah merupakan apa namanya? Musyabah bi khalqillah. Termasuk menyerupai penciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, fala yajuz. Maka tidak diperbolehkan. Sudah dipahami? Tahu kan? Tahu jenis boneka seperti itu? Masa orang ngerti, rek? Boneka apa jenis? Hah? Ada yang betul-betul kayak manusia? Hah? Wayang golek itu dilakukan orang, mas. Di mana? Enggak, maksudnya di boneka. Boneka. Dirancang khusus. Ini petrek apanya begitu. Langsung dia. Bisa guyon ketawa-ketawa. Bisa nangis. Omek-omek begitu. Bisa. Apa namanya? Boneka apa namanya? Barbie. Barbie. Bisa misalnya. Iya sekarang banyak. Masa aku gak ngerti. Orang Yaman aja paham. Ada ikhwan. Fatwanya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani Hafizahullah Ta'ala Syafah. Seingat saya belum menukil dari kalau masalah Syekh bin Utsaimin dan Syekh bin Ubah, seingat saya. Hadza huwa. Ciri-ciri seperti itu. Paham ya? Tadi paham ya? Sehingga dilihat apa namanya model-model bonekanya masing-masing. Walau aula dicarikan yang lainnya. Ada seorang kiai yang menyatakan bahwa surga itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi juga untuk orang kafir. Dia menggunakan permisalan penemu lampu yang saat ini kita juga bisa menikmatinya. Hubungannya apa? Penemu lampu dengan surga. Apa bayangan dia surga itu ialah kayak rumah mewah begitu? Butuh lampu segala macam. Dikarenakan penemu lampunya itu orang kafir, ya berarti orang kafirnya masuk juga dalam surga. Wala haula wala quwata illa billah. Nah kayak gini kiai apa jenisnya ya Pak? Apa kamu diam saja? Ya akhi, jangan kamu kritik dia ya akhi. Kayak begini gak bisa didiamkan ya Pak. Tahu gak bisa didiamkan. Orang yang betul-betul mengerti al-haq. Gak bisa dia dari kebatilan. Mesti ada yang gak beres. Harus bicara. Itu namanya ingkar mungkar. Jadi paham ya? Kayak gini bagaimana? Ya, jelas kamu katakan hadza qaul batil. Dari mana sejarahnya surganya Allah Tabaraka wa Taala nanti di hari kiamat untuk orang kafir itu? Dan kalau kemudian orang kafirnya masuk surga, lah fungsinya apa? Untuk apa kita kemudian berislam? Ya, fungsinya apa kita kemudian beribadah, bermuamalah, berakhlak? Kalau kemudian samakan antara muslim dengan kafir. Kalau kemudian ujung-ujungnya ialah surga semua. Ya apa? Ada ucapan seperti ini, karena betina azakumullah. Dampaknya sangat mengerikan. Ngeri itu. Satu, orang kafir dianggap muslim. Sama dengan kaum muslimin. Atau perkara yang jadi. Hah? Khatir, jiddin. Yang kedua, orang muslim bisa dengan bebas ganti agama. Loh kenapa? Ujungnya sama, surga semua. Ya tak? Yang ketiga, orang muslimin akan bebas untuk berbuat apa saja. Dia mau minum khamr, mau tokel, mau zina, mau ini, mau itu. Hah? Mau ganti pacar sampai 100 perempuan digendai semua. Gak ada masalah bagi dia. Loh, kenapa? Surga semua ujungnya. Jangankan orangnya berzina. Dia dosa besar. Orang kafir aja masuk surga. Nah ya apa? Ambrol ya Pak. Wala haula wala quwata illa billah. Apa maksud ini? Diamkan. Ya nanti saya. Hatta mereka-mereka yang apa namanya sok tidak pernah mengkritik. Yang sok bergaya, hikmah dalam berdakwah. Yakin kalau dia mendapatkan seperti itu, dia akan marah-marah. Apa ini? Karena itu troyek. Tadi paham ya? Ayo. Allahumma sta'an, Allahumma sta'an. Gitulah. Nah kalau dia ini kayak ngono, ya apa mati? Kiai ini umum. Surga itu untuk muslim dan untuk kafir. Tek umat langsung 7%. Ini ngono Pak Yai. Oh jenenge orang-orang kafir yang telah mati itu masuk surga semua. Fir'aun fil jannah, wa iblis fil jannah, wa syaitan fil jannah. Terus surga kabeh. Namun sini apa aku? Allah musta'an. Apakah istri dari adik dan kakak dari ayah ibu kita itu mahram kita? Mbah. Pir. Ayah ibu, kita punya ayah punya ibu. Gitu. Kemudian dia punya dia punya adik atau punya kakak. Ya kan? Berarti dia pamannya kita. Kan begitu kan? Istri paman kita, gitu kan? Ngono lho, istri paman kita. Apakah dikatakan mahram kita? Enggak mahram ya. Istrinya paman bukan mahram. Nah ini, apakah istri Pak D juga mahram? Nah ini yang si Pak D. Ini enggak mahram. Yang atas ini kayaknya bukan. Iya toh. Ini dia ada kata-kata mbahnya itu yang saya bingung. Nanti. Allah musta'an. Ketika nenek mengambil anak angkat sebagai saudara dari anaknya, apakah termasuk kerabat walaupun tidak ada hubungan darah? Nggak masuk. Nggak masuk. Tapi tetap kamu harus berupaya untuk berbuat baik kepada dia. Paham? Nggak masuk ya? Bagaimana yang terangkan di awal pembahasan tentang siapa-siapa saja yang termasuk kerabat ya? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Ada yang usul, ada yang furu. Dari ke bawah, ke atas, nyamping. Masih ingat enggak? Setelah di mana, Rek? Ini nggak masuk ya? Anak angkat nggak masuk. Dengar banyak tanyakan. Masalah HP-HP ini perlu tanyakan lagi kepada masyarakat. Insya Allah. Hukum akad nikah dua kali. Kok dua kali sih akeh? Istri, dua istri ya? Satu istri. Satu nikah siri. Dilanjutkan nikah lagi. Dengan dasar KUA. Lu ada apa? Ada apa kok pakai nikah siri segala itu? Ini mesti ada yang gak beresnya mesti. Lu ada apa kok pakai nikah siri segala? Nikah cukup sekali. Kamu undang apa namanya kerabat istri kamu, kerabatnya kamu sebagai saksinya, warga setempat, tetangga depan, tetangga kanan kiri belakang. Kamu tinggal di negara hukum ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang diinginkan, mafsadah atau mudharat misalnya. Lah pas panggil kau, tugasnya dia cuma mencatat saja. Dia telah menikah begini-begini. Selesai. Kalau aman dan tenang, tidak kemudian dibayang-bayangi rasa ketakutan, kekhawatiran. Ini mesti ada yang gak beres ini. Wallah alam ada apa ini? Ada nikah siri, ada nikah PKUA. Ini nikah sirinya itu yang harus dipertanyakan. Ono apa ini? Hah? Wallahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang harus dipilih? Atau dahulukan? Ini pertanyaan umum ini untuk para pemuda-pemuda. Mana yang harus dipilih atau didahulukan? Menikah ataukah mencari ilmu? Dalam hal ini ilmu agama. Sebab setelah saya tunangan, cuk tunangan. Anda bilang apa? Ini yang beres ini. Allah musta'an. Muncul rasa takut untuk menikah. Dikarenakan nantinya setelah menikah, saya tidak bisa membawa atau mendidik keluarga ke jalan Allah. Hal ini terjadi setelah saya mengenal dakwah ini. Mohon penjelasannya. Nah itulah. Tunangan itu perkara yang tidak boleh. Ya. Pantasnya boleh kufar. Yang ada khidbah. Meminang. Baik, ya. Dalam masa ini, khonimutina azakumullah. Yang antum harus pahami, bahwasanya hukum menikah itu ikhwan terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah. Paham tak? sifat yang mubah. Ya, ketika kondisi kamu normal-normal saja. Enggak ada yang konkret. Biasa saja. Sampai dikatakan sunnah, kalau kamu sudah betul-betul menggelora, tapi antum masih bisa menjaga hati, menjaga jiwa, menjaga diri, tidak terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Ada sunnah. Sampai tingkatan wajib, kalau gelora tadi itu betul-betul meluap-luap, meledak-ledak, sampai antum khawatir kalau enggak menikah akan terjatuh dalam perkara yang haram. Itu namanya khasyiatul anad. Khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Kalau demikian kondisinya, harus menikah. Wajib. Paham ini? Nah, paham tak? Sehingga itu kaitannya dengan masalah mencari ilmu. Kalau misalkan antum kondisinya dalam kondisi dingin-dingin saja, enggak ada arus yang menggelora, biasa gitu saja. Kalau belajar ilmu agama, teruskan. Paham? Kalau tinggalnya masih sunnah, ini kata sebut, ada keinginan kuat, tapi bisa diatasi dengan banyak puasa, dengan banyak ibadah, dengan begini, dengan begitu. Belajar ilmu agama. Tapi kalau sampai tingkatan wajib, ini tingkatan yang orang itu buka buku ya ikhwan. Itu bukan apa namanya hadatsana fulan. Buka buku itu gambarnya orang. Ada tingkatan wajib ya ikhwan. Kalau demikian, maka an-nikahu afdal. Nikah, kemudian tenang itunya, keluarnya, teruskan belajarnya. Nikah tidak menghalangi belajar. Belajar tidak menghalangi nikah. Sudah paham ya? Nah, makanya cari perempuan yang zatuddin, yang beragama, yang taat beragama, sehingga terus membantu kalian untuk senantiasa beragama dengan baik, beribadah dengan cara yang baik, terus belajar bareng-bareng, nyari ilmu bareng-bareng. Dan itu lebih bagus. Hah? Banyak perkara-perkara yang penanggutin azakumullah dari perkara-perkara keilmuan yang hanya bisa dipraktekkan oleh keluarga saja. Sudah masuk? Yang bujangan nanti. Tadi paham ya? Ala mafhum insyaallah ta'ala. Sehingga lihat kondisi anda masing-masing. Apakah sudah sampai tingkatan wajib nikah? Ataukah sunnah menikah? Ataukah biasa-biasa saja? Itu kalau kamu mengetahui apa namanya jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Dan mudah-mudahan saya teruskan pada pembahasan yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.